ウィリ siksa memendam rindu padamu aku merana terang masuk kartu melupakan bayangan kasihmu cinta sampai kapan dapat ku tahan terlalu

Semuanya warga Wates ya Bu ya. Di hati. aku digerodok sama mbak-mbaknya yang sebelah kiri. Pacarku sing ayu dhewe. Lolo Widi. Satu untuk dirimu. Usah risau. Yeah. Ombak di laut surut, cinta kita berdua. berdua menyanyikan lagu cinta. Ya oh oh asiknya menghabiskan malam, indah pantai, indah laut, suasana sunyi. Ya oh oh asiknya menghabiskan malam. Tiba-tiba ombak di laut surut, cinta kita berdua tetap pasang. Ketika tiba-tiba ombak di laut pasang, cinta kita berdua juga pasang sayang. Ketika tiba-tiba ombak di laut surut, cinta kita berdua tetap pasang. Ketika tiba-tiba ombak di laut pasang, cinta kita berdua tetap pasang sayang. Ketika tiba-tiba ombak di laut surut, cinta kita berdua tetap pasang. Yo! Yeah. Music. Terima kasih.